ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tapi kita masih pada kaidah tentang nama-nama Allah SWT. Kita masih pada kaidah yang keenam, asma Allah SWT ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Nama-nama Allah SWT tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Dan kemarin telah kita lewati tentang hadis yang menyebutkan penentuan nama-nama Allah SWT yang 99 secara terperinci. Hadisnya adalah dhaif, sehingga mereka para ulama berbeda-beda di dalam menentukan 99 nama bagi Allah SWT. Maka al-mu'allif ta'ala beliau telah mengumpulkan setelah meneliti dari ayat-ayat Al-Quran, didapati ada 81 nama di dalam Al-Quran dan ada 18 nama bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita memasuki apa yang beliau sebutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang urutan ke-72 ayat 82 yaitu Al-Jamil. Kemudian yang setelahnya Al-Jawad. Yang setelahnya Al-Hakam. Kemudian Al-Hayy. Ar-Rabb. Ar-Rafiq. As-Subbuh. As-Sayyid. As-Syafi. At-Tayyib. Al-Qabid, Al-Basit, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Manan, Al-Witr. Ini 18 nama dari nama-nama Allah SWT yang datang di dalam sunnah. Adapun tentang makna dan syarahnya, di sana ada kitab tersendiri. Pak, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk membaca penjelasan mereka para ulama di dalam syarah nama-nama Allah SWT. Kemudian Ibnu Rahimah Ta'ala mengatakan, hadza makhtarnahu bitatabbu. Ini yang kami pilih bitatabbu, dengan beliau tatabbu, meneliti dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Wahidun wasamanuna isman min kitabillahi ta'ala. Ada 81 nama di dalam Al-Quran. Wasamaniyata asyara isman fi sunati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi tentang di sana Rasulullah SAW Ta'ala menentukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan penentuan yang lain, tidak sekedar sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif. Beliau rahimahullah taala mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, wa kadzalika asma'uhu al-mudhafah. Dan demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mudhafah. Mislu arhamur rahimin. Wa khairul ghafirin. Wa rabbul alamin. Wa maliki yaumiddin. Wa ahsanul khaliqin. وَجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَثَبَتَ فِي الدُّعَاءِ بِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. Sehingga Rasulullah Ta'ala memasukkan pada nama Allah Subhanahu Ta'ala nama-nama yang mudhafah seperti Arhamur Rahimin, wa khairul ghafirin, demikian pula Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, Ahsanul Khaliqin, wa jami'un nas li yaumil la raiba fih, dan demikian pula Muqallibul Qulub, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang sabata fil kitab wa sunnah. Wa sabata fid du'a biha. Dan telah sabit. Li du'a biha. Fid du'a biha. Seorang berdoa dengan menyebut sebutan tersebut. Maka itu termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kalau sifat ini tidak boleh di dengan panggilan, dengan nida. Seperti ya rahmah, tidak boleh. Yang dipanggil, yang diseru itu apa? Nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ijma'il muslimin. Yang disepakati oleh mereka kaum muslimin. Kemudian beliau rahmat ta'ala mengatakan, wa min asma'illahi ta'ala ma yakunu mudhafan. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ma yakunu mudhafan, yang mudhaf. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam tadi. Seperti Malikul Mulk, Dzil Jalali wal Ikram. Ini juga termasuk nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita dapati dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan demikian pula yang beliau sebutkan di akhir di sini tidak beliau sebutkan dalam 99 nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang kaidah yang ke-6, yaitu bahasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Dan sebagaimana kita sebutkan bahasanya di sana terjadi khilaf bainal ulama tentang hal ini. Nah, tapi sebagaimana kita sebutkan bahasanya yang rajih, yang kuat, yang menyatakan bahasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada jumlah bilangan tertentu. Meskipun di sana ada sebagian dari mereka para ulama ahlul ilm yang membatasi nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah bilangan tertentu. Di antara mereka ada yang menyatakan 99 nama hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan demikian pula di sana ada pendapat yang lain yang menyatakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada 100. Ini pendapatnya As-Suhaili Dan di antara mereka ada yang mengatakan nama Allah Subhanahu wa taala mencapai 1000 nama. Dan di antara mereka ada yang mengatakan pula Allah Subhanahu wa taala memiliki 4000 nama. Ini akwal, pendapat-pendapat yang menyatakan nama Allah Subhanahu wa taala dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu. Tadi yang mengatakan 99 sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm, ada yang menyatakan 100, ini pendapatnya Suhaili, dan ada juga yang berpendapat 1000, ada yang berpendapat 4000 nama. Baik, sekarang kita memasuki kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala terkait tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala al-qa'idatus sabi'ah. Kaidah yang ketujuh masih terkait tentang kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala, penyimpangan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal mailu biha amma yajibu fiha, yaitu condong biha amma yajibu fiha, yaitu condong menyimpang dari kewajiban di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa anwa, dan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam. Akan disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah taala di sini ada 4 jenis penyimpangan. 4 jenis ilhad. Al-awwal, jenis penyimpangan yang pertama, ayungkiru syai'an minha, mengingkari syai'an minha, sesuatu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala, baik mengingkarinya keseluruhan ataupun sebagiannya ataupun salah satunya. Ini dikatakan ilhad, bentuk penyimpangan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Au mimma dalat alaihi minas sifat, atau dari perkara-perkara yang ditunjukkan dari nama tersebut berupa sifat. Seperti mereka orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa? Tidak terkandung padanya sifat. Ini juga ilhad dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam, atau mengingkari ahkam, asar, muktado, konsekuensi dari sifat yang terkandung dari dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati tentang kaidah nama Allah Subhanahu wa taala indarat ala wasfin mutaaddin tadammanat salah satu umur. Maka tatkala mengingkari salah satu dari perkara tadi, maka dia dikatakan terjatuh dalam penyimpangan. Qala kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyah wa ghairihim. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang ahlu ta'til. Mereka-mereka yang menolak nama-nama Allah SWT. Minal jahmiyah wa ghairihim, dari kalangan orang-orang jahmiyah dan yang lainnya. Dari mereka orang-orang Al-Mu'tazilah Wal-Asyairah, dan demikian pula Al-Maturidiyah. Mereka termasuk ahlu ta'til, baik ta'tilnya kulli ataupun juz'i, baik pengingkarannya secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Wala wa innama kana dhalika ilhadan liwujubil imani biha wa bima dalat alaihi minal ahkam was sifat allaiqah billahi fa inkaru shay'in min dhalik mailun biha amma yajibu fiha. Dan hanya saja mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik seluruhnya ataupun sebagiannya atau bahkan salah satu darinya, atau bahkan mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya, atau mengingkari muqtada asar dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dikatakan ilhadan, merupakan bentuk penyimpangan li wujubil imani biha, dikarenakan wajib untuk mengimani tentang nama-nama Allah SWT. Wa mimma dalat alaihi minal ahkam, dan untuk mengimani asar-asar, konsekuensi-konsekuensi dari nama Allah SWT tadi dan sifat bagi Allah SWT. Alaikah bila, yang sesuai dengan Allah SWT. Fa'inkaru syain min dhalik, maka mengingkari sesuatu dari itu, mailun biha amma yajibu fiha, ini adalah merupakan ilhad, penyimpangan. Menyimpang dari sesuatu yang wajib untuk dia imani terkait tentang nama-nama Allah SWT. Ini jenis ilhad yang pertama, mengingkari nama-nama Allah SWT atau mengingkari nama Allah SWT baik sebagian ataupun secara keseluruhannya. Wala wasani ayya ja'alaha dalatan ala sifatin tusabihu sifatil makhlukin. Jenis penyimpangan yang kedua terhadap nama Allah SWT, nama-nama Allah SWT, ayya ja'alaha dalatan ala sifah. Nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat. Tushabihu sifatil makhlukin. Nah, kan, tapi sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah SWT ini menyerupai, menyamai sifat yang ada pada makhluk. Sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang musyabbiha mumatsilah. Wala kama fa'ala ahlu tashbih, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahlu tashbih, orang-orang musyabbihah, yang mereka menyatakan Allah SWT punya tangan seperti tangan kita. dan sifat-sifat yang lainnya. Wadzalika li'anna tasybih makna batil. Yang demikian itu mengapa tasybih dikatakan penyimpangan, li'anna tasybih makna batil. Karena tasybih ini adalah suatu makna yang batil. La yumkinu an tadula alaihi nusus. Yang tidak mungkin dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan tasybih. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala satu sama yang lainnya apa? Tidak mungkin bertentangan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir fala tadribu lillahi al-amsal. Hal ta'lamu lahu samia? Mau dikemanakan ayat-ayat ini? Kalau dikatakan nusus sifat ini tasybih. Bal hiya dalatun ala butlanih. Bahkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan tentang batilnya pemahaman tasybih. Faja'alaha dalatan alaihi mailun biha amma yajibu fiha. Maka menjadikan nama-nama Allah SWT ataupun nusus itu tasybih, ini adalah merupakan penyimpangan, merupakan al-ilhad. Wal mailu biha amma yajibu fiha. Ini jenis penyimpangan yang kedua. Menjadikan nama-nama Allah SWT menunjukkan kepada sifat, nah, tapi sifat tersebut menyerupai sifatnya makhluk. Qala as-salis. Ayusamma Allah Ta'ala bima lam yusamma bihi nafsah. Jenis penyimpangan yang ketiga, menamai Allah SWT dengan nama-nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya. Menamai Allah SWT dengan nama-nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya. Ini juga ilhad. Kata smiatin nasara lahu ab. Wa tasmiatul falasifa iyah. Al-ilah fa'ilah. Contohnya, seperti penamaan orang-orang Nasara menamai Allah SWT dengan sebutan Al-Ab. Bapak, Tuhan Bapak. Ini ilhad. Menamai Allah SWT dengan nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya. Demikian pula mereka orang-orang falasifah. Menamai Allah SWT dengan Al-ilah fa'ilah. Wadhalika li'anna asma'allahi ta'ala tawqifiyah. Yang demikian itu dikarenakan nama Allah SWT tawqifiyah. Sebagaimana telah kita lewati kaedahnya. Kaedah yang kelima kalau tidak salah. Asma'allahu SWT tawqifiyatun la majala lirra'yi fiha, lil'akli fiha. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusamma bihi nafsah mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamai Allah SWT dengan nama-nama yang Allah SWT tidak menamai untuk dirinya, maka ini adalah merupakan penyimpangan, merupakan ilhad. Kama anna hadil asma allati sammauhu biha nafsaha batilatun yunazzihu Allah Ta'ala anha. Sebagaimana bahasnya nama-nama ini yang mereka namakan dengan nama tersebut, ini adalah batil yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya. Ini jenis al-ilhad yang ketiga, adapun yang keempat insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam.